Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم البخاري عارفين بسم البخاري اسمه من الإمام البخاري دقي أبا عمر Ba'bad Al-Bukhari Ismuhu man Masmuhu Imam Bukhari Ini Imam Ahli Sunnah Baisang Muhammad Nah, Ahsan Tabarlah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala Muhammad Ibn Ismail Dah, kita aja Ya, rantung gak susah Muhammad Ibn Ismail Qala haddathana Aliyun Ali dan maksud di sini Syekh dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala adalah Ali bin Abdullah Ali bin Abdullah al-ma'ruf bin al-Madini ini Ali bin al-Madini seorang imam dalam permasalahan jarh wa ta'dil Imam dalam permasalahan ilal hadis, penyakit-penyakitnya hadis. Hadis-hadis itu ada yang zahirnya sahih. Tampaknya sahih. Sanadnya bersambung, rawi-rawinya semuanya thiqah. Nah, tidak ada syudzudz misalnya, tapi ternyata ada illah. Ya, yang dengan illah ini, penyakit ini, hadis ini ternyata dihukumi menjadi hadis yang baik. Dan tidak semua menguasai permasalahan ilah ini. Tersamar karena memang ilahnya ini ilah yang khafiyah yang tersembunyi. Makanya Ali bin Madini ini diberi julukan dengan Hayyatul Wadi. Ya. Hayyatul Wadi itu ular padang pasir atau ular lembah. Bagaimana maksudnya? Antum tahu di satu lembah bisa kelakar. Itu lubang-lubang yang ada di situ. Ha? Ini yang paham tentang kondisi situ, ya penghuninya situ ular. Nah, bukan kemudian celaan, bahkan ini suatu pujian. Hayyatul Wadi, nah, ularnya di lembah. Yang paham kondisi betul tentang permasalahan hadis ini Ali bin Madini yang dimana beliau rahimahullah taala termasuk diantara para ulama yang mendapati fitnah khalqul Quran di zaman Al-Ma'mun yang dengan itu beliau dengan kemampuan fisiknya yang mungkin lemah yang lainnya akhirnya sempat terbawa oleh fitnah Quran ini Ali bin Madi. Nah, wafarallahu lah. Dan yang itu sempat Imam Ahmad mencela, yang itu pun diakui oleh Ali bin Madi, bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad benar. Dan Ali bin Madinis kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat, bukan karena keyakinan tetapi karena beratnya siksaan. Artinya ma'zur, insyaallah beliau mendapat uzur. Beratnya siksaan yang diberikan kepada mereka para ulama, sampai-sampai sebagian mereka dibunuh, menunjukkan dahsyatnya siksaan kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah ketika itu. Ali bin Madini sempat ikut berbicara yang seolah-olah dengan ucapannya ini akhirnya membela pendapat atau madhab Al-Quran itu mukhlu. Ala kulli hal, terlepas dari dian itu, beliau rahimahullah ta'ala seorang imam dalam permasalahan hadis, min a'immatil hadis. Nah, muhaddisin yang luar biasa tangguh, yang dengan orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala jaga. Kemurnian agama ini Allah Subhanahu wa taala jaga dengan melalui perantara tangan-tangan orang seperti ini. Hadis-hadis yang ternyata tidak sahih, yang kemudian dengan itu kita tidak bisa misbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebenarannya, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang-orang. Tidak mengherankan disebut oleh para ulama, para salaf, bahwa as-sanad ini min khasa'isil Islam. As-sanad itu min khasa'isi hadhil umat. Sanad hadis itu termasuk dari kekhususan umat ini. Tidak ada dalam umat-umat sebelumnya agama mereka itu terjaga, dan memang betul tidak ada agama sebelum Islam yang agamanya terjaga. Ada tahrif wa tabdil, din muharraf wa din mubaddal. Nah, tapi berbeda dengan agama Islam. Salah satu sebabnya itu sanad. Nah, qala haddatsana Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini yang zahir adalah Sufyan ibnu Uyainah. Di situ ada Sufyan yang lainnya, sama-sama Sufyan. Imam ini ibnu Uyainah, imam ahlu sunnah, min aimatil hadis. Nah, minal muhaddisin. Tapi di situ ada Sufyan juga yang imam dalam imam ahlu sunnah juga. Siapa itu? Hah? Ats-Tsauri. Nah, Hasan. Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ada punya di sini az-zahir wallahu alam bisawab, yang tampaknya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Qala qala li ibnu Abi Najih. Ibnu Abi Najih namanya Abdullah, Abdullah ibnu Abi Najih. An Mujahid, Jahid ibnu Jabr. Min talamiz wa tullab Ibni Abbas rahimahullah ta'ala. Mujahid. Tafsirnya ini termasuk tafsir yang mu'tabar, karena beliau Mujahid juga adalah seorang imam dalam bidang tafsir. Min a'immatil mufassirin. Nah, bagaimana tidak, Al-Quran yang se-30 juz itu beliau sampaikan dan bacakan bukan hanya sekedar lafad-lafad dan bacaannya saja, tapi juga tafsir-tafsirnya kepada Ibnu Abbas sebanyak 3 kali. Makanya Imam Bukhari dalam sahihnya itu banyak bersandar dalam permasalahan tafsir kepada tafsirnya Mujahid. Nah, pada tafsirnya Mujahid seperti itu. Qala sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah falam asma'hu yuhadith an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahida Ibnu Umar siapa namanya? Beh, Ibnu Umar siapa namanya Beh? Babi Nur Hayat? Ibnu Umar? Abu Lutfi? Ibnu Umar siapa namanya? Harus tahu, gak boleh gak tahu. Siapa namanya Ibnu Umar? Ini anaknya Umar bin Khattab ini. Harus tahu. Salafi harus tahu siapa namanya. Tidak ya, Abu Yasir. Ibnu Umar. Siapa namanya? Abdullah nama Ahsan Tabarullah. Abdullah ya. Abdullah Ibnu Umar. Yang disebut oleh Rasulullah SAW, Rajulun Salih. Ini Abdullah Ibnu Umar ini seorang yang saleh. Tazkiyah dari Rasulullah SAW. Yang sebagian sahabat ketika Umar menjabat sebagai khalifah itu memberikan saran dan masukan kepada Umar untuk nanti kalau misalnya Umar mangkat meninggal yang diangkat anaknya Abdullah bin Umar. Bukan hanya Abdullah bin Umar ini bukan hanya terkenal kesalehannya tapi juga kemampuannya. Tapi Umar menolak. Seperti itu, tidak ingin kemudian keluarganya dibebankan dengan permasalahan riasah pemimpinan. Karena memang permasalahan kepemimpinan ini fitnah. Ini Abdullah bin Umar. Kata Mujahid, aku menemani Sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Aku menemani Ibnu Umar menuju ke Madinah, falam asma'hu yahaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa haditsan wahida. Nah. Mujahid pergi menemani Ibnu Umar dalam perjalanan menuju Madinah, tentunya dalam perjalanan jarak yang sangat jauh. Itu tidak pernah mendengar Ibnu Umar menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali cuma satu hadis. Dari sini kita mengetahui bagaimana para sahabat betul-betul berhati-hati menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatir. Nah, di sini ada sebuah faedah bahwa kita pun hati-hati dalam berbicara terkhusus permasalahan agama. Nah, jangan bermudah-mudahan. Kalau tidak memiliki ilmu, katakan Allahu a'lam, selesai. Dan ucapan seorang matan Allahu a'lam atau la adri itu nisful ilm. Nah, separuh dari ilmu. Nah, dan itu pula bagian dari ilmu. Maka sudah sepatutnya bagi seorang ahlul ilm, seorang alim atau yang di bawahnya, talibul ilm atau seorang ustaz atau bahkan yang lainnya, untuk jangan malu ketika ditanya untuk mengatakan tidak tahu. Allahu a'lam. Nah, itu bukan suatu mangkosah, bukan suatu nilai min. Karena ilmu itu bahrun la sahilalah, lautan yang tidak ada tepiannya. Al ilmu idza a'taita kullat lam yu'tika illa ba'da. Ini ilmu. Kalau engkau sudah mencurahkan seluruh apa yang kau miliki, entah jiwa, raga, harta, yang lainnya, untuk dalam rangka mendapatkan ilmu, ilmu ini tidak akan memberikan kepada engkau walaupun sudah maksimal, kecuali seberapanya saja. Ini ilmu, lautan yang sangat luas, tidak ada tepiannya. Dan ana menyaksikan sendiri bagaimana Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, dalam beberapa kali dars beliau, itu dengan ringannya beliau ini ketika ditanya beberapa permasalahan mengatakan la adri. Kita yang hadir di majelis itu seolah-olah ketika mendengar pertanyaan itu kita bisa menebak atau mengira-ngira atau oh ini jawabannya kira-kira seperti ini. Tapi itu beliau rahimahullah ta'ala atau hafidhahullah ta'ala seorang alim rabbani yang memang seperti itu. Nah, kita dididik kalau ada permasalahan, hanya permasalahan agama itu jangan takaluf, jangan memaksakan diri. Kalau gak tahu, selesai gak tahu, katakan Allahu a'lam. Ini Syekh Abdul Muslim Abad berapa kali yang sebagian ulam merasa bisa menjawabnya, ternyata beliau la adri. Nah, dan ini bagian dari ilmu. Ya, Al-Imam Malik ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab hanya gak sampai 10 jawaban. Yang bertanya ini datang dari negeri yang jauh, dari negeri, kalau saya ingatkan, dari negeri Andalus. Andalus tahu, sekarang daerah Spanyol dan Portugal. Hah? Ini Andalus dahulu. Datang jauh-jauh ke Madinah untuk bertemu Imam Malik dalam rangka menanyakan masail-masail yang ada di negerinya. Nah, sampai kemudian orang yang matanya, Abadillah, mada aku liqaumi, apa yang mau aku sampaikan kepada kaumku? Katakan, kullahum Abu Abdillah lam yujib illa hadihi al-masail. Katakan kepada mereka, Abu Abdillah Malik tidak menjawab kecuali ini aja. Mau apa lagi sekarang? Ini seorang imam, Imam Malik, imam dari hijrah. Tidak ada yang menyelisihi keimamannya. Bilittifa. Imamatuhu muttafaq alaiha. Apalagi kita yang tidak ada apa-apa yang jauh seperti itu. Tahu ilmu, sampaikan, jangan disembunyikan. Tapi kalau enggak tahu, cukup diam. Atau tahunya setengah-setengah, tahan. Nah, sini Ibnu Umar, hati-hati. Nah, dalam menyampaikan ilmu, sepanjang perjalanan cuma meriwayatkan satu hadis. Padahal Ibnu Umar ini termasuk minal muktsirina fi riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi beliau begini, berhati-hati ketika sudah permasalahan ilmu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti penyandarannya kepada wahyu, berarti kepada Allah, kepada agama ini. Hati-hati. Seperti itu. Banyak beberapa masyakil dan masail yang kita ternyata keliru dalam memahami. Kita tahu hanya melalui bacaan tanpa tahu maksud. Apalagi dengan sekarang tersebarnya media sosial yang masing-masing berlomba-lomba untuk memberikan faedah. Ya, ini bagus. Tapi terkadang ada beberapa kalam dari para ulama yang di situ butuh ada penjelasan. Enggak cukup sekedar dinukil tanpa mengetahui maksud dari syekh. Baru beberapa hari yang lalu ana mendapatkan ada sebuah artikel faedah biasa di grup WhatsApp. Ini penting ya, ikhwan, memang akhirnya dalam permasalahan agama ini kita harus lebih berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Disebutkan di situ kalamnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang permasalahan seorang yang safar. Kata Syekh di situ, seseorang yang safar jangan kemudian menunaikan atau menegakkan sholat Jumat. Apabila dia menunaikan sholat Jumat, ini sholatnya enggak sah, orang yang musafir. Nah, harus ulangi lagi. Seperti itu, sholatnya tidak sah. Diberi judul oleh ikhwan kita yang beri faedah ini, dan ikhwan kita pun tidak salah, artinya memang ya seperti itu ucapannya Syekh. Tidak mengurang-urangnya atau menambahkan. Ya sudah, memang amanah. Ya seperti itu. Tapi diberi judul kemudian, nah ini karena salah memahami maksud dari Syekh, hukum musa'ah. Nah, hukum mengerjakan sholat Jumat bagi musafir dalam rangka tamasya ataupun dalam rangka safar yang lain. Dan kemudian akhirnya disimpulkan dari situ hukum mengerjakan sholat Jumat ya berarti enggak boleh bagi seorang yang musafir. Tidak sah. Nah, ini hati-hati. Padahal karena setelah mengetahui ini kemudian membuka-buka kembali kalam Syekh Al-Utsaimin di beberapa tempat yang lain, bukan itu maksud dari Al-Utsaimin. Syekh memaksudkan seorang yang musafir itu tidak boleh sholat Jumat, menegakkan sholat Jumat, artinya orang yang musafir, entah dia bersendirian ataupun rombongan, ketika dalam safarnya mereka mengadakan sendiri sholat Jumat. Nah, ini yang terlarang. Tidak ada tuntunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji ya dari Madinah di Mekah, ini kan jarak safar. Ya, di hari Arafah, ketika itu hari Arafah hari Jumat. Rasulullah tidak menegakkan salat Jumat. Seperti itu. Maka dari sini Syekh Al-Utsaimin berpendapat tidak boleh, dan ini pendapat yang hak. Insyaallah ini pendapat yang rajih bagi seorang yang musafir untuk menegakkan salat Jumat sendiri. Tidak boleh. Tetapi bukan berarti kemudian tidak boleh secara mutlak, tidak. Syekh yang dimaksud di sini adalah orang tersebut. Tetapi apabila orang yang musafir ini berada di suatu negeri yang penduduknya di situ menegakkan sholat Jumat, ya, maka boleh bagi musafir ini untuk ikut sholat Jumat bersama penduduk setempat tersebut. Jadi yang dilarang itu adalah orang musafir mengerjakan sholat Jumat sendiri, menegakkan sholat Jumat sendiri. Ada rombongan sampai di suatu negeri, misalnya lagi kerja atau enggak ada hari Jumat, orang-orang yang enggak ada akhirnya menegakkan sholat Jumat sendiri. Ya, ini enggak boleh. Sholatnya tidak sah. Ulangi. Ya. Tapi yang boleh ketika di suatu negeri tersebut ada orang yang menegakkan sholat Jumat, ini musafir ikut enggak ada masalah. Jadi tadi judul yang mengatakan dilarang orang yang safar mengerjakan sholat Jumat, ini bukan seperti itu maksud dari Syekh. Yang dimaksud dari Syekh itu adalah mengerjakan sendiri. Tapi judul tadi itu kan luar biasa, secara umum berarti kan yang dipaham. Nah ini. Nah, permasalahan agama ini penting ya. Wan untuk kita tawarruk, berhati-hati. Qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang disampaikan kepada Mujahid? Kata hadis yang oleh Ibnu Umar disampaikan hanya kepada Mujahid hanya satu hadis, yaitu kisahnya Ibnu Umar. Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bi jumar faqala inna minasyajari syajaratan masaluha kamatsalil muslim faratu an aqula hiya nakhlah aidza ana aswarul qaum fasakattu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya an-nakhla. Kata Ibnu Umar, pernah suatu ketika kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bi jumar, maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam didatangkan, datang kepada beliau alaihi salatu wasallam jumar. Jumar ini kalau pohon itu bagian paling dalamnya itu apa? Ini jantungnya lah. Kalau pisang itu ada. Ini pokoknya inti dalamnya pohon kurma. Jumar. Nah, kalbu an-nakhlah. Seperti itu. Kemudian Rasulullah setelah melihat ini teringat dengan sesuatu, kemudian mengatakan, sesungguhnya ada di antara pohon-pohon itu sebuah pohon yang permisalannya itu seperti seorang muslim. Ya, artinya setiap bagian dari pohon itu bermanfaat. Itu ciri-ciri muslim. Seorang muslim sejati seperti ini. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus bagaimana. Ayyul Islam afdal ya Rasulullah. Banyak. Nah, al-musliman saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Banyak. Seorang muslim itu ciri-cirinya itu tadi, bermanfaat, keberadaannya bermanfaat dari segala sisi. Tindak tanduknya, ucapannya, perbuatannya, akhlaknya, ini seharusnya seorang muslim. Makanya permisalannya kata Rasulullah, ada sebuah pohon yang permisalannya seperti seorang muslim. Semuanya bermanfaat. Pelepahnya, bunganya, daunnya, akarnya, buahnya, bijinya. Nah, maka kata Ibnu Umar, aku ini sudah mau mengatakan bahwa ini pohon kurma. Seperti itu. Fa idza ana asgharul qaum fasakatu. Kemudian Umar Ibnu Umar ini melihat ternyata beliau ini ketika itu adalah orang yang paling muda. Fasakatu. Nah, maka aku diam. Di sini kita mengetahui bagaimana para sahabat itu fi qararati nafsi. Seperti Ibnu Umar di dalam di lubuk jiwanya itu paham bahwa seseorang itu memiliki adab bersama al-kibar. Nah, ini pemahamannya salah. Ibnu Umar enggak berani berbicara di hadapan kibarus sahabat. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada kibar sahabat yang lainnya. Nah, kita tidak mendahului kibar. Ini termasuk manhajus salaf. Pun dalam permasalahan fitnah, makanya kita kembalikan permasalahan kepada kibar, kepada para ulama, wabil akhas kepada kibaruhum. Nah, al-barakah ma'a akabirikum. Barakah itu bersama orang yang sudah kibar. Ini Ibnu Umar. Tahu dia, tapi enggak berani. Ini termasuk adab. Ketika ada man huwa akbaru minna ilman wa sinnan la nataqaddam alaih. Kita tidak mendahului. Seperti itu. Dalam suatu permasalahan kita kembali kepada masa kibar. Permasalahannya di mana? Permasalahan itu memang permasalahan kekinian, bukan permasalahan fikih yang memang sudah dibahas oleh para ulama sejak dahulu kala. Tetapi permasalahan-permasalahan yang memang kita harus kembali kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'ala. Ini. Nah. Ini adab kita. Pun kita di sini di negeri kita ini, walaupun tidak ada ulama misalnya, tapi kita ada di sini para asatidzah yang mereka lebih akdam, sudah lebih jauh jejak tapak kaki mereka dalam permasalahan dakwah di sini, sudah makan asam garam dakwah di Indonesia. Nah, maka kita pun dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita kembali kepada mereka. Toh mereka juga sering berhubungan dengan para ulama, mereka juga terbimbing oleh para ulama, insya Allah. Maka kita, ini bukan permasalahan taklid ya, bukan, tapi permasalahan mengembalikan permasalahan itu kepada ahlinya. Beda. Seperti itu. Taklid itu kita sudah tahu al-haq, tapi ada orang yang kita cintai, orang yang kita ikuti. Ini al-haq sudah jelas, kita enggak mau meninggalkan orang ini. Itu taklid. Pendapatnya kita pegang terus, itu taklid. Seperti itu. Sudah tahu permasalahannya seperti ini. Yang hak seperti ini. Tapi enggak mau kita ambil ini al-haq. Ya, itu taklid. Tapi ini permasalahan kita enggak jelas. Kita masih belum tahu bagaimana jawaban sebenarnya atau solusi yang terbaik. Dibedakan ya. Nah, enggak tahu apa ini, bagaimana solusinya, jalan terbaiknya, jawabannya. Nah, ini kita kembalikan kepada orang yang lebih mengetahui. Dan ini bukan bab taklid. Paham ini ya. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhra. Maka Rasulullah SAW mengatakan ini pohon, dan para sahabat tersebut tidak ada yang berani menjawab. Artinya ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, jawabannya tidak ada yang benar. Hanya Ibnu Umar ternyata yang benar, tetapi Ibnu Umar malu. memiliki adab untuk tidak berbicara di hadapan kibar. Seperti itu. Nah, ternyata apa yang disebut oleh Ibu Umar di dalam hadis ternyata benar. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-fahm, babul fahmi fil ilm. Artinya menunjukkan bab yang menjelaskan tentang keutamaan al-fahm dalam masalah, dalam ilmu. Subhanallah, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, falfahmu fatanah yafhamu biha sahibuha minal kalam ma yaktarinu bihi min qawlin aw fi'lin. Al-faham itu adalah suatu fatanah, suatu apa namanya, bukan perasaan tapi kayak semacam kecerdikan gitu ya, jeli, suatu kejelian. Nah, yang seseorang dengan kejelian ini bisa memahami suatu ucapan yang dimana ucapan ini ada korinahnya. Rasulullah bertanya, antum sekarang perhatikan ya, bagaimana Ibnu Umar luar biasa memiliki pemahaman yang bagus dalam ilmu. Didatangkan Jumar, kemudian Rasulullah bertanya, pohon apa yang bermanfaat? Jumar ini jelas, ini bagian dari pohon kurma. Kemudian Rasulullah bertanya, nah, Ibnu Umar ini melihat dari korinah ini. Ya, datangkan Jumar dan juga korinah bahwa memang pohon kurma itu manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian Ibnu Umar sudah menebak, oh ini maksudnya pohon kurma ini. Makanya ini suatu keutamaan seseorang ketika paham. Nah, dalam berilmu itu ada korinah-korinah yang tentunya korinah ini bukan maksudnya akhirnya kemudian memunculkan dugaan-dugaan dan prasangka-prasangka yang tidak berdasar yang dihubung-hubungkan. Tidak, bukan seperti itu. Oh, karena ada kejadian itu, gak berapa lama ini ada kabar, wah ini pasti ini. Nah, ini pasti mau berbuat seperti ini pulangnya. Bukan, bukan seperti ini. Ini masalah lain lagi, dzunun. Prasangka-prasangka ini jauh, babnya bukan bab ini. Tapi ini sekarang permasalahan ilmu. Nah, baik. Di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, waqad akhraja Ahmad fi hadithi Abi Sa'id Al-Ati fil wafati an-nubuwah aw fil wafati an-nabawiyah haitsu qala. Akan datang hadis nanti, hadis Abu Sa'id, kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat suatu isyarat-isyarat dan qarinah bahwa beliau akan meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan khayyarahullah." Adalah sambungannya panjang. Ada seorang hamba yang Allah beri pilihan kepada hamba tersebut. Pilihan untuk kembali kepada atau mendekat kepada Rabb-nya atau tetap di dunia. Nah, maka hamba ini kemudian memilih untuk yang pertama. Ini para sahabat ketika mendengar ini kemudian Abu Bakar ini menangis. Paham ini. Memiliki pemahaman yang luar biasa. Maka kemudian fata'ajjaban nas. Manusia ini para sahabatnya heran. Ada apa nih kok tiba-tiba Abu Bakar menangis? Nah, wa kana Abu Bakrin fahima minal maqam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar. Setelah itu baru disampaikan, disebutkan kepada mereka bahwa Abu Bakar ini paham hamba yang Allah beri pilihan itu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya berarti sudah dekat ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Abu Bakar ketika mengetahui bahwa beliau akan berpisah dengan sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paham. Ya. Diambil istimbat, makanya suatu permasalahan itu sudahlah memang ada ahlinya. Kalau permasalahan-permasalahannya memang butuh istinbat, kita serahkan kepada para ulama kibar, mereka yang lebih paham. Nah, syabat lihyatuhum fi hadhihi dakwah. Apa? Lihyah-lihyah mereka itu sudah memutih. Sekian tahun, puluhan tahun bergelut dalam dakwah ini sudah. Antum tahu sharaf? Tapi di sini jarang ya. Kalau di atau yang bergelut tentang penukaran mata uang. Orang yang sudah sering atau yang kerja di penukaran mata uang itu enggak usah lama-lama ada uang palsu ketahuan lah. Kalau ditanya, kok tahu dari mana? Bingung mau menjawab juga bingung. Sudah apa namanya? Ya, tahulah pokoknya gitu. Dia pun sendiri mungkin bingung mau menjelaskan. Tapi sudah ahli. Paham ya? Sudah ahli. Tiap hari kerjanya seperti itu. Nah, yang jualan cookies mana? Ada, alhamdulillah. Coba kasih adonan. Nah, oh ini kurang santannya, ini kurang tepungnya, ini tiap hari kerjanya itu. Seperti itu. Nah, ini para ulama terkhusus kibar yang sudah puluhan tahun. Ya, gimana? Memang pekerjaannya mereka setiap hari bahkan setiap detiknya itu urusan-urusan seperti ini. Nah, sampai-sampai kadang orang ngira kata Ali bin Madini tadi itu, ilmuna ka ilmi sihir. Kata Ali bin Madini ini, ilmu kami ini seperti ilmu sihir, enda ba'din nas, di sisi sebagian orang. Hadis ini sudah luar biasa, tampaknya sahih. Tapi ternyata Ali bin Madini atau yang lainnya itu mengatakan, la, ini hadis daif. Di situ ada hadisnya, ada ilah khafiyah, ilahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau bahkan tidak dijelaskan, mereka sudah merasa ini hadisnya enggak sahih. Nah, karena apa? Mumarosah sudah bergelut terus dalam bidang sama. Para ulama pun seperti itu. Jadi jangan dianggap ulama itu orang yang gampang dibohongi. Oh, dalam suatu mutusan perkara, oh itu orang-orangnya yang dekat atau yang menyampaikan ini, berita gak benar disampaikan, diterima katanya. Gak segampang itu ya akhir. Nah, mereka bukan orang bodoh. Sama dalam permasalahan kita di Indonesia juga, para satida seperti itu, mereka bukan orang yang terus gampang digoblokin, ditipu sama ikhwan dengan khobar-khobar yang bisa dibuat-buat, tidak. Nah, gak seperti itu. Ustadz Fulan memutuskan perkaranya seperti ini. Ustadz ini Masya Allah sudah memang dalam dakwah Indonesia sudah jauh lama. Oh ini Ustadz ini yang ngasih info gak jujur. Jadi jawabannya seperti itu. Yang dikira ulama itu atau ustadz itu tuh kayak kamu gitu. Nah, kayak kamu yang gampang dibodohi. Enggak seperti itu. Baik. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kemudian dikatakan kata Abu Said, fakana Abu Bakrin a'lamu nabi. Dan dahulu Abu Bakar itu orang yang paling mengetahui antara kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya masalah paham. Kadang seorang alim itu memiliki firasah. Dan firasah ini sesuatu yang bukan dukun atau bukan ya. Bukan juga prasangka-prasangka, tidak. Firasah ini termasuk sesuatu yang ada dalam ilmu syar'i ini ada. Seperti itu. Nah, Al-Imam Syafi'i atau Syekh Rabi, kata Syekh Mukbil, kalau sudah Syekh Rabi ngomong bahwa orang ini hizbi, sekarang yang lain masih bingung nanti. Kata Syekh Mukbil kurang lebih maknanya, nanti coba lihat beberapa tahun kemudian akan terbukti apa yang disampaikan oleh Syekh Rabi. Ini bukan ucapan Syekh Mukbil tahu tentang perkara ilmu ghaib. Syekh Rabi pasti benar, tidak, bukan itu, tapi memang Syekh Rabi dalam permasalahan al-firaq ad-dalah, kelompok-kelompok sesat itu luar biasa dalam pengetahuannya, ilmunya itu, nah, seperti itu. Dan beliau orang yang warak. Artinya warak, warak ini pada hakikatnya orang yang menjaga sesuatu yang hal-hal yang mubah berlebihan itu dihindari. Nah, tidak mau menyangkut pautkan masalah umat dan urusan pribadi. Orang yang memiliki ketakwaan, ketakutan. Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah taala, antum kalau dengar rekamannya, kalau udah ditanya tentang ya Syekh fulan bagaimana? Ini fulan kadzdzab, dol mudil, us, pokoknya. Nah, kalau udah masalah hizbi ya, khalas. Tapi antum juga dengarkan rekamannya tentang masalah tazkiyatun nufus Syekh Muhammad bin Hadi. Luar biasa. Nah, kalau sudah baca ayat tentang jannah, tentang anna, menangis. Seperti itu. Bukan menangis dibuat-buat. Menangis memang datang dari khusyuk al-khauf. Anak pertama enggak ngebayang. Anak pertama ketika bertemu beliau melihat, ini kerasnya orang. Dia udah ngomong masalah halabi, masalah turati, masalah apa lagi? Nah, MLM dan yang lainnya, masalah ruhaili, kencang ngomong. Tapi ketika ngimami sholat, ada pikir oh cuma ya ketika itu ada momen. Beliau lagi memang sekali, dua kali, tiga kali. Ternyata luar biasa. Memang di hatinya itu ada khasyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menangis, bergetar itu suaranya. Kalau sudah ketemu anak-anak, oh, itu terus enggak jaim gitu. Nah, enggak. Anak-anak kecil itu disalami, digendong. Setiap ada anak-anak, masya Allah, dicium, disalam. Ini anak-anak waktu itu masih kecil-kecil. Nah, salam, digendong. Nah, luar biasa mereka para ulama. Akhirnya membuat kita rindu untuk kemudian kembali ke majlis mereka. Nah. Saya bilang benar-benar sunnah. Sampai di sini pelajaran kita. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Syekh Ubed, hafizahullah ta'ala, lagi enak-enak ngajar ini. Ya namanya anak-anak ya, datang kuduk-kuduk-kuduk-kuduk. Ini ikhwan yang depannya itu di, kemudian Syekh Ubed kan akma, buta. Datang pegang anak kecil. Ini lagi ngajar, bukannya marah atau ikhwan tolong pinggir. Langsung di, masya Allah, rahmahnya mereka terhadap anak kecil. Seperti itu. Syekh Abdullah Bukhari, beliau termasuk salah satu dari masyayikh kita yang kalau mengajar memang luar biasa, memiliki tegas gitu orangnya. Kalau sudah ngajar tuh kadang kalau ada ikhwan ngantuk sampai meja ini di, iya. Nah, ini sampai di. Nah, ada sedikit orang mau ngamera, memfoto gitu langsung. Lah hati sawir nih, gak ada yang memoto anak. Luar biasa. Nah, ada anak-anak datang satu ini lagi serius datang. Insya Allah disambut dengan senyuman, gak marah terus kemudian tidak. Seperti para ulama. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.